Mungkin saat ini kita tidak bisa bersama, tapi aku yakin suatu saat nanti kita akan bersama walaupun berbeda dunia. Walau kau milik kekasihmu, aku juga milik kekasihku. Tapi engkau selalu di hati, takkan terganti. Jangan pernah engkau sesali, karena dunia tak merestui hubungan ini. Cinta kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila kita akan bersatu, hanya dalam dunia yang baru. Semoga akan bersatu, hanya dalam dunia yang baru. Semoga nyara yang terluka hanya karena cinta kita. Yang salah yang telah mendua. Semoga nyara yang kecewa hanya karena kita berdua. Like the